mereka-mereka yang mendapatkan warisan dengan tanpa ditentukan bilangannya. Asobah itu sejumlah, sekumpulan orang-orang yang mendapatkan warisan dengan cara sisa. Kalau satu orang disebut asib. Orang yang mendapatkan sisa, satu orang yang mendapatkan sisa, bahasa Arabnya asibun. Kalau laki-laki, kalau perempuan asibatun. Tapi kalau sejumlah lebih dari satu, dua, ya, atau lebih dari dua, tiga, empat, dan seterusnya disebut asobah. Sekumpulan orang yang mendapatkan warisan dengan tanpa ditentukan, yakni sisa. Li'annal asiba idan farada haza jami'al mal. Karena sesungguhnya orang yang mendapatkan sisa, apabila dia bersendirian, yakni tidak ada ahli waris yang lain, dia bersendirian. Dan perlu diingat kembali, orang yang mendapatkan sisa ini, barakahikum, ya, itu ada di antara mereka memang yang terkadang mendapatkan sisa, ada yang juga yang mendapatkan farad. Tapi yang dibahas ini adalah yang mendapatkan sisa, kalau dia bersendirian, tidak bersama yang lain, maka dia mengambil jami al-mal, seluruh harta. Wa idza kana ma'ahu sahibu fardin akhadha ma baqiya ba'dal fardi. Dan apabila ternyata orang yang mendapatkan sisa ini dia bersama dengan ahli waris yang lainnya yang mendapatkan furud, bagian yang telah ditentukan, maka dikarenakan dia bersama dengan yang lain, maka tidak dapat semua harta. Dia mendapatkan dengan mengambil sisa setelah dibagi, setelah didahulukan pembagiannya diberikan kepada ashabul qurun. Dan memang seperti itu, barakallahu. Orang yang mendapatkan sisa, ya, asobah, maka mereka itu nanti, barakallahu, pembagiannya setelah ashabul qurun. Kadang banyak, kadang sedikit. Dalilnya riqaulin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, alhiqu alfaraidha bi ahliha fama baqiya fali aula rajulin zakar. Hadis riwayat al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi, alhiqul faraidha bi ahliha. Berikanlah harta warisan sesuai dengan ketentuannya kepada orang yang berhak menerimanya. Ini berarti kepada ashabul furud dulu. Barakallah. Ashabul furud, ya, ada 10, ya. Suami, istri, baik istri satu atau dua atau banyak, ibu, bapak, kakek, nenek, anak perempuan dari anak laki-laki, kemudian barakafikum, saudara, saudari-saudari perempuan, ya, seayah dan sekandung, dan juga barakahikum auladul yakni saudara-saudara dan saudari-saudari seibu. Barakallahu. Ini ashabul furud. Maka kalau ada ashabul furud, didulukan bagian mereka. Selain ashabul furud, mereka-mereka yang masuk dalam golongan asobah baru mendapatkan sisa. Pada lafaz hadis fali aula rajulin dzakar, yakni akrob rajulin, maka berikanlah bagian yang sisa kepada laki-laki yang paling dekat hubungan kekerabatannya kepada si mayit. Barakallahu. Berarti kalau ada sisa, maka barakallahu diberikan kepada yang paling dekat hubungannya pada si mayit. Barakallahu. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, wal asabatu ala salasati aqsam, dan asabah orang-orang yang mendapatkan warisan dengan tanpa ada ketentuan, yakni sisa, mereka terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok yang pertama asabatun bin nafsi, asobah bin nafsi. Yang kedua asobah bil ghair, wa asobatun bil ghair. Yang kedua adalah asobah bil ghair. Yang ketiga wa asobatun ma'al ghair, asobah ma'al ghair. Barakallahu. Baik, kita melihat pada lembaran yang tadi dibagikan terkait asobah. Asobah dari sisi garis besarnya itu terbagi dua. Yang pertama asobah nasabiyah, asobah dari sisi nasab, yang sebabnya itu nasab. Orang mendapatkan sisa karena nasab dia sebabnya. Maka asobah nasabiyah ada tiga, sebagaimana dalam kitab Fiqh Muyassar. Asobah bin nafsi, asobah bil ghair, dan asobah ma'al ghair. Kemudian asobah yang kedua selain asobah nasabiyah karena nasab adalah asobah sababiyah, yakni dikarenakan sebab. Contohnya mu'tiq, laki-laki yang memerdekakan budak, atau mu'tiqah, perempuan yang memerdekakan budak, yang kemudian budak ini setelah merdeka mungkin dia meninggalkan harta. Barakallahu fikum, dikarenakan ya mungkin kaya setelahnya. Maka mu'tiq dan mu'tiqah menjadi asobah bagi budak yang pernah dimerdekakan, bagi seorang yang pernah dimerdekakan yang sebelumnya jadi budak. Namun mu'tiq dan mu'tiqah ini kalau tidak ada asobah yang lainnya. Kalau ada berkahikum, maka mu'tiq dan mu'tiqah ini mahjub, terhalang berkahikum. Baik, sekarang adalah pembahasan asobah nasabiyah, asobah dari sisi nasab. Asobah bin nafsi yang pertama, al asobatu bin nafsi, yakni setiap laki-laki yang sangat erat hubungannya ya dari sisi kekerabatan dengan si mayit, namun antara dia dengan si mayit tidak diselingi perempuan, maka asobah bin nafsi. Barakatuhum. Namun ingat, pada asobah bin nafsi ini satu dengan yang lain juga ada yang dimahjub, dihalangi oleh yang ada di situ. Barakallahu. Thayyib, sekarang kita baca ya pada matan fikih muyassar. Al-asabatu bin nafsi humul ibnu wa bnuhu wa inna jala. Asabah bin nafsi, mereka adalah beranggotakan al-ibnu, anak laki-laki. Ini yang pertama. Wa bnuhu wa inna jala. Dan anak dari anak laki-laki. Berarti cucu laki-laki mayit dari anak laki-laki. Terus ke bawah keturunan cucu laki-laki mayit dari anak laki-laki. Kemudian wal ab, ayah, wal jad, kakek, min qibalil ab wa in ala, dan kakek ini dari arah ayah. Terus ke atas. Ayahnya ayah, berarti kan kakek. Ayahnya kakek, eyang misalkan. Terus ke atas. Ayahnya eyang, ya, kakeknya eyang, terus. Wal akhus saqiq wal akhu li'ab wa banahuma min qibalil ab wa in ala. Dan juga yang mendapatkan asabah bin nafsi adalah saudara kandung laki-laki dan saudara laki-laki seayah. Saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, dan anak laki-laki dari saudara sekandung dan anak laki-laki dari saudara seayah, ya, dari arah ayah. Terus ke atas. Ya, barakallahu. Wal akhu syaqiq wal akhli ab wa banahuma wa inna jala. Kemudian yang masuk dalam asabah bin nafsi barakallahu adalah saudara, ya, kandung, saudara laki-laki kandung dan saudara laki-laki seayah dan juga anak keturunannya yang laki-laki terus ke bawah. Wal ammu syaqiq wal ammu li'ab wa in alau wa banahuma wa in najala. Dan paman, ya, yang sekandung dengan ayah mayit, dan paman yang seayah dengan ayah mayit, wa in alau terus ke atas, wa benahuma wa in najala, dan anak keduanya terus ke bawah, wal mu'tiq wal mu'tiqah, dan laki-laki yang memerdekakan budak dan perempuan yang memerdekakan budak. Famanin faroda minhum haza jami'al mal. Kalau ternyata pada asabah bin nafsi ini masing-masing mereka bersendirian, sendiri ternyata. Sendiri barakafikum, tidak ada yang lain. Misalkan anak laki-laki sendirian, tidak ada yang lain. Atau ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Anak laki-laki dari anak laki-laki berarti cucu laki-laki dari mayit sendirian, tidak ada yang lain. Maka mendapatkan semua harta. Wa idza kanu ma'a ashabil furud ya'khuduna ma baqiya wa illam yabqa shay'un asqatu. Dan apabila mereka ini asabah bin nafsi bersama dengan ashabul furud, maka dia mendapatkan sisa, ya, mereka mendapatkan sisa. Namun kalau ternyata dalam pembagian tidak ada sisa, ya dia tidak dapat sisa. Barakallahu. Baik. Insya Allah akan diberikan contoh ya. Baik, barakallahu. Kemudian al-asobatu bil-ghoir. Asobah bil-ghoir. Al-asobatu bil-ghoir. Jadi asobah itu ada bin-nafsi. Ada asobah bil-ghoir itu sebutan. Nah, asobah bil-ghoir ini, barakofikum, itu adalah perempuan-perempuan ya yang mereka itu kalau asobah bin nafsi itu semuanya laki-laki. Kalau asobah bil ghair barakallahu fikum ya maka perempuan. Demikian pula asobah ma'al ghair itu perempuan. Nah, untuk asobah bil ghair disebut sebagai asobah bil ghair ketika dia bersama dengan saudaranya. Ketika dia jadi anak laki-laki, ketika dia jadi anak perempuan, dia bersama saudaranya. Ada saudara laki-laki, ada anak perempuan, ada anak laki-laki. Ya, misalkan mayit meninggalkan anak perempuan dan anak laki-laki. Maka anak perempuan ini mendapatkan sisa. Kenapa? Dikarenakan ada anak laki-laki. Itu maksudnya bil ghair. Mendapatkan sisa bil ghair dengan sebab ada saudara. Siapa mereka? Asobah bil ghair wahumul bintu. Mereka adalah al bintu. Anak perempuan. Wa bintul ibni. Kemudian yang kedua, anak perempuan dari anak laki-laki atau cucu perempuan mayit dari anak laki-lakinya. Yang ketiga, wal ukhtus syaqiqah. Saudari kandung. Wal ukhtu li'ab. Dan saudari seayah. Kullu wahidatin min hunna ma'a akhiha. Masing-masing dari mereka mendapatkan sisa dan disebut asobah bil ghair apabila masing-masing mereka bersama dengan saudaranya yang masih hidup. Misalkan barakakum asobah bil ghair. Yang pertama kan anak perempuan ya. Ketika anak perempuan dia menjadi asobah bil ghair sisa dengan sebab yang lain, dikarenakan kalau ada saudaranya yang masih hidup. Ya. Barakakum. Anak perempuan berarti saudaranya anak laki-laki ya, maka anak perempuan dapat asobah. Ya, barakallahu. Barakallahu. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Bintul ibni, cucu perempuan dari anak laki-laki. Ketika mayit memiliki cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka cucu perempuan dari anak laki-laki ini asobah bil ghair. Barakallahu. Kemudian al-ukhtus syaqiqah, saudari kandung, menjadi asobah bil ghair kalau ada saudaranya. Berarti ada al-akhu as-syaqiq, ada saudara laki-laki yang sekandung. Barakallahu. Kemudian al-ukhtu li'ab. Barakallahu. Saudari seayah. Ya, saudari seayah. Saudari seayah ini ternyata kalau punya mayit memiliki saudara laki-laki seayah, maka saudari, yakni saudara perempuan, ya, saudari seayah, dia asobah bil ghair. Bila masing-masingnya bersama saudara laki-lakinya, maka empat orang ini disebut asobah bil ghair. Kalau yang pertama tadi kan asobah bin nafsi, dia mendapatkan sisa dengan cara sendirinya, dengan sendirinya, itu maksudnya. Bin nafsi artinya dengan sendirinya. Barakallahu. Ya, misalkan ya, asobah bil ghair, anak perempuan itu, anak perempuan itu al-bintu. Ketika mayit meninggalkan anak perempuan saja tanpa ada anak laki-laki, maka anak perempuan itu bisa dapat setengah, bisa dapat 2/3 tsulutsain. Setengah kalau dia sendirian dan tidak ada anak laki-laki. Ya, sendirian maksudnya dia tidak ada saudari yang lainnya. Dia hanya perempuan, anak perempuan seorang diri. Dan tidak ada anak laki-laki, maka dapat setengah. Dapat 2/3 kalau ternyata dia bersama saudarinya yang lain. Dan tidak ada anak laki-laki. Dan menjadi asobah bil ghair, ya, sisa. Ya, apabila ternyata dia bersama saudaranya. Yakni mayit memiliki anak laki-laki. Maka dia mendapatkan barakafikum, ya, setengahnya dari bagian anak laki-laki. Anak laki-laki 2 kali anak perempuan bagiannya. Barakafikum. Lidzakari mitlu hadzil unsayain. Bagi laki-laki mendapatkan bagian 2 bagian dari perempuan. Barakafikum. Wa tazidu bintul ibni bi annahu yu'assibuha ibnu ibnin fi darajatiha mutlaqan ahuha au ibnu ammiha wa ibnul ibni alladhi huwa anjala minha idah tajat ilaihi. Dan ditambah lagi dengan barakahikum, anak perempuan dari anak laki-laki, maka ya, jadi kalau ada anak perempuan dari anak laki-laki, barakafikum, maka anak laki-laki dari anak laki-laki, berarti cucu laki-laki dari si mayit dari anak laki-laki, barakafikum, maka dia yang sederajat secara mutlak, barakallahu fikum, maksudnya dia sederajat, ya, secara mutlak disamakan dengan ahuha wa ibnu ammiha wa ibnul ibni alladhi huwa anjala minha idah tajat ilaihi. Baik oleh saudara laki-lakinya atau anak laki-laki dari pamannya atau barakafikum anak laki-laki dari anak laki-laki yang lebih rendah kedudukannya darinya apabila memang dibutuhkan. Wa man adahu min al-dzukur la taritu akhwatuhum ma'ahum syai'an ka'abna'il ikhwah wal a'mam wa abna'il a'mam. Maka barakallahu fikum, selain mereka dari kalangan laki-laki, maka saudara-saudaranya yang perempuan yang mereka tidak mewarisi bersama mereka sedikit pun, maka tidak dapat. Ya, seperti anak laki-laki dari saudari yang enggak dapat, oh mereka laki-laki. Atau paman-paman dan anak laki-laki dari paman-paman, maka mereka enggak dapat. Karena asbabil ghair itu barakallahu fikum adalah perempuan-perempuan ya yang mereka mendapatkan sisa apabila ada saudaranya. Wallahu ta'ala bissawab. Yang terakhir, al asobatu ma'al ghair, asobah ma'al ghair. Jadi intinya ya terkait asobah bil ghair tadi yang disebutkan ya. Anak perempuan, kemudian anak perempuan dari anak laki-laki, yakni cucu perempuan mayit dari anak laki-laki, bintul ibn, kemudian saudari kandung dan saudari seayah, bisa menjadi asobah bil ghair apabila masing-masingnya memiliki saudara. Barakah itu. Kemudian yang ketiga, al asobatu ma'al ghair, asobah ma'al ghair. Apa itu asobah ma'al ghair? Barakahikum. Setiap perempuan yang memerlukan perempuan lain untuk menjadi asobah. Setiap perempuan dari ahli waris yang memerlukan perempuan lain untuk menjadi asobah. Barakallahu. Maka mereka ada dua, yakni disebutkan di sini al asobatu ma'al ghair wa humul akhwatu saqiqatu ma'al banati wa banatil ibni. Asobah ma'al ghair, mereka adalah saudari-saudari kandung apabila bersama dengan anak-anak perempuan mayit dan bersama dengan anak-anak perempuan dari anak laki-laki mayit. Barakallahu. Jadi kalau ada saudari kandung, ya, misalkan mayit meninggalkan saudari kandung, berarti yang meninggal saudaranya, ya, entah saudara laki-laki atau perempuan. Mayit meninggalkan saudari kandung, ya, barakamikum. Yang mereka jumlahnya banyak. Ya. Ternyata ada mayit bersama dengan anak perempuannya. Ya. Atau bersama anak perempuan dari anak laki-lakinya. Maka disebut asobah ma'al ghair. Demikian pula barakafikum pendapat Asy-Syaikh Muhammad Ibn Salam Taimin dalam kitab beliau ini, Talhis Fiqhil Faro'id, ringkasan Fiqhil Faro'id. Barakah fikum. Menyatakan al asib bil ghair, orang yang mendapatkan sisa. Wal asib ma'al ghair, orang yang mendapatkan sisa bersama dengan yang lain. Hum atau hunna, mereka adalah al akhwatu syaqiqat wal akhwatu minal ab. Sejumlah saudari perempuan kandung, sejumlah saudari kandung, dan sejumlah saudari seayah. Ingat, berarti saudari kandung si mayit, saudari, sejumlah saudari seayah. Dengan syarat berkafikum, yaitu kalau mereka bersama anak-anak perempuan mayit atau bersama anak-anak perempuan dari anak laki-laki mayit. Barakallahu. Maka disebut asobah ma'al ghair. Insya Allah akan lebih jelas kalau beri contoh dan bahasanya. Wa idza jatama'a asibani fa akthar. Dan apabila berkumpul dua orang yang mendapatkan sisa atau lebih, fa inittahada fil jihah wal quwwah wad darajah ishtaraka fil mirath kal abna wal ikhwah. Maka apabila kedua orang yang mendapatkan sisa atau lebih, ya, dua orang atau lebih mendapatkan sisa, ternyata sama dari sisi jihah arah, dari sisi kekuatan al-quwah, dan dari sisi derajatnya, barakah fikum, maka mereka berserikat dalam warisan. Seperti anak laki-laki dan saudara-saudara laki-laki. Wa in ikhtalafa fil jihah yuqaddamul aqwa kal ibni wal ab. Dan apabila barakah fikum berbeda, keduanya berbeda dari sisi arah, maka didahulukan mana yang paling kuat. Seperti anak dan ayah, barakallahu fikum. Jadi ketika ada anak, ketika ada ayah, saudari-saudari enggak dapat. Ya, atau barakallahu fikum, ya, na'am. Insya Allah nanti akan jelas kalau sudah ada contohnya. Wa in tahada fil jihah wa ikhtalafa fid darajah yuqaddamul aqrabu darajatan. Namun apabila keduanya sama dalam hal arah, namun berbeda dari sisi derajat, maka didahulukan yang paling dekat derajatnya. Kal ibni ma'a ibnil ibn. Seperti barakallahu fikum, anak laki-laki ketika bersama dengan anak laki-laki dari anak laki-lakinya, berarti cucu laki-laki, ya, maka cucu laki-laki tidak dapat. Wa in tahada fil jihah wad darajah wa ikhtalafa fil quwwah fa yuqaddamul aqwa kal akh asyaqiq ma'al akh li'ab. Dan apabila ternyata orang yang mendapatkan sisa ini sama dalam hal barakah hukum, arah, kemudian derajat, yakni tingkatannya, namun berbeda dalam hal kekuatannya, maka didahulukan yang lebih kuat. Kal akhus syaqiq ma'al akhli ab, seperti saudara kandung ya bersama dengan saudara seayah. Dan ini berkaitan, ini kaitannya dengan mahjud. Ya, orang yang dihalangi ya, dan juga pengurangan bagian warisan. Baik. Jadi asobah ma'al ghair ada dua ya. Saudari-saudari sekandung, jika ada anak perempuan ya sekandung atau anak perempuan dari anak laki-laki, dan juga yang kedua saudari-saudari seayah, jika ada anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki, maka menjadi asobah ma'al ghair. Barakallahu. Mohon bersabar untuk diberi contoh-contohnya ya. Ntar lagi sudah hajib, yakni ya penghalangan dan juga dawil arham. Tinggal dua kali pertemuan, insya Allah biar kita masuk pada ringkasan. Wallahu a'lam bishawab. Naktahi bihadzal qadar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Fadzalu hidakumullah barakatuh.